الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawab Al-Kitab wa Sunnah, dan kita telah memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang ke-14 dari Masail Fiqhiyah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, Kitab Al-Qadai wa Syahadat, kitab yang menjelaskan tentang al-qadha dan asy-syahadat. Al-qadha yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ditetapkan dalam sebuah pemerintahan apabila terjadi perselisihan, maka mereka pun mengangkat ke pengadilan. Maka hakim itu disebut sebagai qadhi, dan ini harus ada dalam sebuah pemerintahan untuk menyelesaikan segala persoalan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apabila tidak terselesaikan di antara mereka, maka diangkatlah ke pengadilan. Maka seorang qadhi berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan sebuah keputusan, si fulan yang bersalah dan si alan yang benar. Ini merupakan salah satu tugas pemerintahan agar kemudian tidak terjadi kekacauan dalam sebuah negeri. Setiap permasalahan ada yang memutuskan. Untuk itu, ini merupakan salah satu maslahat mengapa diwajibkan adanya kepemimpinan dalam sebuah negeri untuk mengatur masyarakat, untuk mengarahkan mereka kepada sebuah kemaslahatan, dan untuk melayani mereka di saat terjadinya pertikaian dan perselisihan. Inilah yang disebutkan oleh Sahl bin Abdullah Tustari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, La yazalu nasu bi khair ma'azzamu as-sultana wal-ulama. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka memuliakan penguasa dan memuliakan ulama. فَإِنْ عَظَّمُ هَذَيْنِ فَقَدْ أَصْلَحَ اللَّهُ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ. Apabila mereka memuliakan penguasa dan memuliakan ulama, maka sungguh mereka, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhiratnya. وَإِنْ اسْتَخَفُوا بِهَذَيْنِ فَقَدْ أَفْسَدُوا دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ. Namun apabila mereka merendahkan penguasa, merendahkan para ulama, dan tidak menganggap mereka sebagai orang yang sepatutnya untuk dimuliakan, maka sungguh telah mereka rusak dunia dan akhiratnya. Demikian pula yang berkaitan dengan syahadat, persaksian-persaksian dalam pertikaian yang terjadi, tentu diharuskan ada bukti-bukti. Maka dari bukti-bukti inilah yang nantinya akan ditetapkan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Siapa yang benar dalam satu perkara. Bukti-bukti tersebut itulah yang disebut bayyinah. Al-bayyinah, bukti-bukti yang harus dihadapkan ke pengadilan untuk menguatkan sebuah tuduhan yang dilemparkan pada seorang. Maka ini juga nanti akan dibahas pada poin yang kedua. wa ihtamilu ala babain, dan permasalahan ini mengandung dua bab. Al-babul awwal fil qada'i, bab yang pertama kaitannya dengan permasalahan qada, hukum. Wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi ta'rifil qada'i wa hukmihi wa adillati mashru'iyyatihi, penjelasan tentang definisi al-qada, apa yang dimaksud qada dan apa hukum ditetapkannya qada dan dalil-dalil tentang disyariatkannya. Ta'rifuhu al-qada'u fil lughati al-hukmu wal-faslu. Qada secara bahasa artinya menghukumi dan memberi keputusan dalam sebuah perselisihan. Wa ihkamu syai'i wal faragu minhu, dan teliti dalam sesuatu, tekun dalam sesuatu dan selesai darinya. Artinya termasuk di antara makna qada yaitu melakukan sesuatu secara teliti hingga sempurna, selesai. Yuqalu qada yaqdi qada'an idza hakama wa fasala. Adapun kedudukan sharafnya dari qada bentuk fi'il madhinya, yaqdi bentuk fi'il mudhari'nya, qada'an masdar. Qada yaqdi qada'an maknanya idza hakama wa fasala, apabila dia menetapkan hukum dan memutuskan sebuah perkara. Wa fil istilahi, adapun secara istilah yang dimaksud al-qada, tabyinu al-hukm syar'i, menjelaskan hukum syar'i. Jadi ditetapkannya qada, pengadilan itu tujuannya adalah untuk menegakkan hukum syar'i, undang-undang syar'i, kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukum syariat yang harus diberlakukan. Wal ilzamu bihi, dan mengharuskan untuk berjalan di atas ketetapan tersebut. Wa faslu al khusumat, dan membeli keputusan dari pertikaian-pertikaian yang terjadi. Wa qat'u al munaza'at, dan memutuskan perkara-perkara yang diperselisihkan di tengah-tengah manusia. Maka dari sini jelas bagi kita bahwa pembahasan ini kaitannya dengan pengadilan syariat, di mana seorang qadhi melihat masing-masing alasan dari dua orang yang berselisih, lalu kemudian menetapkan sebuah hukum berdasarkan hukum syar'i. Wasumya qada'u hukman lima fihi min man'il madhalim. Mengapa al-qada' itu disebut hukum? Disebut qada, disebut juga hukum, ketetapan hukum. Disebut hukum lima fihi min man'i al-madhalim, di mana hukum tersebut mencegah terjadinya kezaliman-kezaliman. Ya, di antara makna al-hukmu al-man'u, mencegah. Ya, sehingga ditetapkan sebuah keputusan hukum itu dengan ungkapan hukmun dalam bahasa Arab, hukmun ya, dalam bahasa kita hukum itu dari bahasa Arab artinya hukmun, yang diantara maknanya mencegah, yaitu mencegah terjadinya kezaliman. Karena kalau tidak ada hukum, maka orang seenaknya berbuat, melakukan perbuatan kezaliman, merusak kehormatan orang lain, merampas harta orang lain, apabila tidak ada hukum yang dijalankan. Ma'khudun min al-hikmah allati tujibu wad'a asy-syai'i fi mawdhi'ihi, dan hukum itu diambil dari kata hikmah yang mengharuskan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka menetapkan sebuah perkara berdasarkan hukum syar'i ini bagian dari hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang bersalah harus dikatakan bersalah, yang benar juga harus dikatakan benar, dan tidak diperbolehkan ada basa-basi dalam perkara ini. Seorang qadhi ketika dia menetapkan sebuah hukum dalam hal-hal yang diperselisihkan, maka tidak diperbolehkan ya, seseorang memiliki atifiyah, menghukumi sesuatu berdasarkan perasaan. Oh ini karena ini kerabat saya harus menangkan dia. Akhirnya dia menangkan karena hubungan kekerabatan. Oh ini saya harus salahkan karena dia adalah musuh saya. Maka dia salahkan karena musuhnya. Maka ini tidak benar. Maka dia harus berhukum, menetapkan hukum berdasarkan hukum syar'i. Hukmuhu wal hikmatu minhu. Apa hukum adanya qadha? Penetapan keputusan dalam sebuah perkara. Dan apa hikmahnya? Al-qadha'u fardun 'alal kifayati. Idza qama bihi man yakfi saqata al-ithmu 'anil baqin. Al-qadha' merupakan fardu, wajib kifayah. Apabila telah ada satu perangkat pengadilan, itu sudah mencukupi, maka gugur dosa bagi yang lain. Jadi harus ada dalam sebuah negeri yang mempelajari ilmu qadha, mempelajari bagaimana cara memutuskan sebuah perkara dalam perselisihan-perselisihan yang terjadi berdasarkan hukum syar'i. Ini harus ada, sehingga setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bisa diselesaikan. Wa in imtana'a kullu shalihin anhu athimu. Apabila semua orang-orang saleh yang ada di negeri tersebut tidak ada yang mau diangkat menjadi qadhi, tidak ada yang ingin masuk ke dalam anggota untuk menetapkan sebuah pengadilan dalam memutuskan berbagai perkara, maka berdosa mereka. Dan ini harus ada. Namun tentu kaitannya dengan hukum-hukum syariat. Li'anna amran nasi la yastaqimu bidunihi. Karena urusan manusia itu tidak akan mungkin bisa ditegakkan, bisa terselesaikan tanpa adanya qadha, penetapan hukum. Itu harus ada. Wa huwa minal qurabil azimati. Dan perkara ini termasuk di antara bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ya. Hanya saja memang seorang ya, para ulama mengatakan qadhi ini seperti seorang yang berada di antara surga dan neraka. Kalau dia adil, apabila dia jujur, maka dia menjadi ahlul jannah. Namun kapan dia menghukumi sesuatu dengan kezaliman, tidak dengan hukum syar'i, maka tempatnya di dalam neraka. Maka apabila seorang memegang jabatan ini dengan tujuan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah manusia dengan hak, maka ini termasuk pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Fa fihi nusratul mazlum. Maka dengan diterapkannya qadha ini, itu akan menolong orang-orang yang terzalimi. Orang-orang yang terzalimi, dia tidak punya kekuatan, diganggu oleh seseorang. Orang ini punya kekuatan, punya orang, punya pengikut. Dia seenak-enaknya untuk berbuat sewenang-wenang kepada orang lain. Sementara orang yang terzalimi tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Maka ketika adanya ditegakkannya hukum qadha, pengadilan ini, maka itu akan membantu mereka. Tinggal dilaporkan. Laporkan ke pemerintah bahwa si fulan melakukan perbuatan kezaliman terhadap diri saya, terhadap harta saya, terhadap keluarga saya. Maka merekalah yang mencegah munculnya kezaliman tersebut. Wa iqamatul hudud. Dan dengan adanya hukum qadha, ditegakkannya hukum-hukum had, hukum rajam bagi seorang yang ditetapkan sebagai pelaku zina dan dia muhsan, atau hukum cambuk, atau hukum potong tangan bagi seorang yang mencuri, dan yang semisalnya dari hukum-hukum had. Wa i'ta'u kulli mustahiqqin haqqahu, dan memberikan setiap orang yang berhak itu haknya, sehingga yang lain tidak seenaknya mengambil harta orang lain tanpa hak. wal islahu bainan nas, dan memperbaiki hubungan di antara manusia, islah di antara manusia pada saat terjadinya perselisihan. Wa qat'ul mukhasamati wal munaza'at, dan memutuskan berbagai perkara-perkara yang diperselisihkan dan yang menjadi sebab pertikaian. Liyastatibbal amnu wa yaqillal fasadu, agar kemudian rasa aman itu menetap. Yastatibba ay yathbuta, rasa aman itu terjaga di tengah-tengah masyarakat dan meminimalisir munculnya kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, adanya sebuah pemerintahan itu hal yang wajib. Ya. Adanya pemerintahan yang mengatur kondisi masyarakat dengan kekeliruan yang ada pada mereka, dengan kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh mereka, itu masih jauh lebih baik daripada sebuah negeri yang tidak ada kekuasaan di sana atau lemah penguasa yang tidak mampu untuk menjalankan hukum-hukum di sana. Akan terjadi kehancuran, akan terjadi kekacauan. Manusia tentu ada yang jahat, maka dengan kejahatan-kejahatan mereka, ketika tidak ada yang menghukumi, maka mereka seenaknya berbuat begal di mana-mana, pencuri di mana-mana, perampok di mana-mana, tanpa ada yang menghukum mereka. Maka oleh karena itu, ketika ada kekuasaan yang dipimpin oleh mereka yang mampu mengatur masyarakat, memiliki syaukah, kekuatan dalam mengatur masyarakat tersebut, itu akan menumbuhkan rasa aman. Lidza yajibu 'alal imami ta'yinul qudati, oleh karena itu wajib bagi imam untuk menetapkan si fulan menjadi hakim, qadhi, si alan menjadi ini, menjadi itu, perangkat dalam sebuah pengadilan. Hasaba ma taqtadhihi al-hajatu wal maslaha, sesuai hal-hal yang dibutuhkan oleh hajah, demikian pula kemaslahatan. Li'alla tadhi'a al-huquq wa ya'umma adh-dhulmu, agar kemudian hak-hak itu tidak terlantarkan dan kezaliman tidak menyebar. Wa fihi fadilatun 'azimatun wa ajrun kabir liman dakhala fihi, dan di dalam terdapat keutamaan yang besar dan pahala yang besar bagi orang yang masuk ke dalam qada ini. Wa qama bihaqqihi, namun dia, dan dia menegakkan dengan haknya berdasarkan hukum syar'i. Wa huwa min ahlihi, dan dia termasuk di antara orang yang berjalan di atas al-haq dalam menetapkan keputusan-keputusan. Wa fihi ithmun 'adzim liman dakhala fihi wa lam yuaddi haqqah wa lam yakun min ahlihi, dan juga merupakan dosa yang besar bagi orang yang ingin masuk ke dalam wewenang ini, ke dalam jabatan ini, menjadi seorang hakim, qadhi, lalu dia tidak menunaikan haknya dan dia bukan bagian dari ahlinya, dia tidak punya ilmu tentangnya, tiba-tiba dia ingin diangkat menjadi seorang qadhi. Jadi dia harus punya ilmu dan dia mengerti hukum-hukum syariat, dan ketika dia menghukumi, dia menghukumi berdasarkan hukum syar'i yang telah ditetapkan dalam kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ikhwan, semoga beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.